Kita baru mafasalai nasim gei. Hula sogwe ige rasiorit. Lemarin jewa igu hat ni magui. Hula sogwe biohe itnya ge mlaya itge. Chali itwa itoto aketi Yesus Kristus gei. Ode kiali nama itye buti Yesus Kristus gei yala gei. Denje hula sogwe ige rasiorit gei. Ma bisa ma wasi inaga iras jeski minait. Ore kiali nam Kristus kei yala des. Ore kiali itwa itoto haketi i. Denje hula sogwe syusura le reske mait. Ma sesal ne tetiral sasam ge toride. Lema re itnya ge tamuk muka tamar mara itik sialik. Kali itmeati hula sogwe. Ma tagi tama anat morif tori tiwasi madelafke. Ma le made sigek miasan bo. De itnya tamuk muka tamar mara it jagun. Tigi wat masun gwek janit. Kali teo he masun muadan itnya ge. Gyala itnya bisa matal gyaw itrala takrala narimanenen matagi tabu. Ode golnya tal giau itiral takral narimanen enti masun muadan itnya kre. Desi go ana itwa itmur nyorif desi kre. Giala hula sogwe rala gema gimuk mugai. Ode giau ta teo he. Hula sogwe imuk mugai des. Desi go ktela desi ge giala itmya tiabal tohamat mea ti i. Ma tagi tanam hula sogwe ite takma ana inal maitnye. Ode gol nyet mea ti hula sogwe. Desi go ana itira latare lema gagande. Kalit koman hula sogwe wasi loblo bakke ma itio. Ma usuk sialik. Kali hula sogwe yalme mean ge magi min itira latakra lanare. Ma teo he. Inege lio bagaitik sialik. Hula sogwe wa siloblo bakke ma itnye golnye. Kyo atwerge gya ititya latare de, kali lema bisa mat betik tohali mosal kidan itnye, denje gya itsewa hula sogwe itunik kebonyo. Kristus ke miatik kyali itya tasorwa hula sogwe ne. Ode teo he, Tinus kektem ne ksunuk sialik ma irge ita yow ma miat mia yelugir sialik. Biar ma ir sialik des lema iga sala. Klala, ane gia ibisa ma irge sasam ta e narura resmar mat mia relugir ya ralage erasak sialik ne. Keskede giagi ne hula sogwe syusua siloblobo kemeit. Kali giyot itnya get moriftili mosalangora, desigo Kristus ke miat-mialita netait. Denje seselne itnya ge mlaya itti hula sogwe, kiali Yesus Kristus ke lara maboy hakene, ti giyot imat-mia ilita netait nye. Ode kali golje sige manete ligohe, Kristus ke ana yaori fitjoha hula sogwe ge yera geti ana iuguna nuskek temnei. Kali golnye gyo wat itnye ge sorwa hula sogwe angora. Desigo hula sogwe iga erasiorit gei. Nege gyo sianan Yesus Kristus keti imat nyei. Horek bilak tides jaguno teo he. Gyo sia imori furuk nei. Denje ana yauri fait jagun. Ode lema desigek miesan bo. De itnya ge tamuk muka tamar mara it jagun. Kiali nam hula sogwe yalama itnye. Nege gyosya itye but Yesus Kristus ke. Kali gyosya itye but Yesus Kristus ke. Mane hula sogwe igeras yorit je. Paulus ilalau Adam yor Kristus ke. Waigo hat ni magwe. Limo sal nega kmia inus kek temne. Kali irge ita yala limo sal nege Adam. Kaligol je sige mane Adam miat. Mane mat miat ke gimin tinus kek temne. Lema de iriremu mune anar mat, kali iriremu mune rala limo sal. Kali giwat nyetak Musa gailen lagi min, desigo irire tinus kek temne rala limo sal de. Keske de hula sogo lemar jegan tisir, tiwait limo sal rala desikre. Kali tnyetak Musa gailen lagi min. Ode biar magol jes, keske de giala giosia taras Adam ge, mati gia ita taras Musa ge, iriremu mune musti mormat, kali rala limo sal, biar ma limo sal rala nare, lemagola limo sal Adam ia lage, tigiwat bilak nyeta ga hula sogo ite takti ides. Adam nege miak muna, lala Kristus kenen momia yo siliagui. Odek tel Adam ia lade sige, kena iriremu mu. Kola denek tela Kristus ke iala desige, kena iriremu mudagun. Keskede Kristus ke rala erasin almait nye, lemagolak tela Adam iala tigiwat ibilak nyetak des. Kal irsya samnega iala limusal, denje iriremu mune musti mormat. Lala kiali irsya samge itdagun, nega Yesus Kristus ke, ti susura laeras ke ti irribun ge, den je hula sogera laeras inal ti irribun ge, ne mau suk sialik. Den je ek tela desige lanak sialik, mak jan lihak tela Adam ia lagi. Adam nege ya lali musal, mane hula sogo yo utmat ye tak sal ge ti irgi. Keske hula sogo susura laeras ke ti irribun ge, mane yo hutohem layasir, biar ma irri bundesi krera la limo salda gunde. Den jahu la sogo rala era sinal mait nyege mausuk sialik mak bilak Adam wasik tela limo sal iala des. Ode kiali irgi tuasi limo sal, nege Adam, den jahu irri remu mune musti mormat. Keske de segar de serto hakti Kristus ke, desigo hula sogo yal mornyorif manalin nam getisir, ore yal haret getisir ma ana hraret aror Kristus ke. Desigene hula sogo esu surala eras mau suksyalik getisir ma des. Ore hula sogo yo hutohe, irja sikre melayasir, kola dene yal hadia getisir, nege gios Yesus Kristus ke. Den jek tela eras Yesus Kristus ke iala des, lan mak jan lihak tela acat Adam ia lagi. Lema den jek kiali irgeit, nege Adam, maya lali mosal ge sasam, den jek kiurmia hula sogo yugun iri remumu. Ode kiali Yesus Kristus ke wasik tela mlai iala ge sasam dagun, mane iri remumu nebi sama Melaya sirti hula sogue, oder morif nini nam. Ode kiali irgie it, nege Adam, tilema ito molu odeleme ito hanam hula sogue itanukke, denje kiurmia irribun gera gawait limo sal. Lala kiali irgie it dagun, nege Yesus Kristus ke, ti ito molu ode ito hula sogue ne, den je irribun ge anam laya sirti hula sogui. Keske de heit lusotik lelan Adam yor Yesus ke des, desigene hula sogui alwasit nyetak keti Musa. Mamo de irgie bisa mahiye tohal bueta ohe. Wasili mosali ala narek tiabalak tiabal toha. Keske de geot limosal negek tiabalak tiabal toha, desigo hula sogo erala erasinal ti irgene tiabalak tiabal ma maus duagun. Lemaren ja heit lul sogo eli mosal nege ek siugare inus kek temne, ma kiareta iri remu mu, dan je iriremu mune musti mormati. Keske de sesel nege, hula sogo susuralai rasmau suksialik kemait di. Kali gol je sige mane, hula sogo biohe. Itnya ge mlaya itti, odan yal mormyor ifmanal nini namge mait, nege kiali itti ebut Yesus Kristus kei.